guna menabur biji kalau hanya sebutir saja? Apa guna adik berjanji kalau hanya di bibir saja? Apa guna berambut panjang kalau tidak disisir rapi? Apa guna berkata sayang kalau tidak sepenuh hati? Jatuh cinta memanglah indah, cinta dinanti tak kunjung tiba. Karena cinta bisa bahagia, putus cinta jadi sengsara. Apa guna pasang pelita kalau tidak dengan sungguhnya? Apa guna bermain cinta kalau tidak dengan sungguhnya? Jatuh cinta memanglah indah, cinta dinanti tak kunjung tiba. Karena cinta bisa bahagia, cinta jadi sengsara. Apa guna pasang pelita kalau tidak dengan sungguhnya? Apa guna bermain cinta kalau tidak dengan sungguhnya?